إذ هي مرادة لغيرها فترى الإنسان منهم لا يكاد يعرف من الآداب الشريعة إلا القليل ولا من الفقه ولا يلتفت إلى تزكية نفسه وصلاح قلبه ومع هذا ففيهم كبر عظيم وقد خيل لهم إبليس أنكم من علماء الإسلام لأن النحو واللغة من علوم الإسلام وبها يعرف معنى القرآن العزيز. Berkata Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala, Iblis telah memberikan tipu dayanya kepada mayoritas mereka. Siapa? Ahli bahasa dan sastra. Akhirnya kemudian Iblis membuat mereka sibuk dengan nahu dan bahasa. Disebutkan dalam footnote-nya, ay bitta'amuki fi ma'rifati furu'iha wa daqa'ikiha la bi ma'rifati ma yastaqimu lisanu bihi minhuma. Yaitu mereka memperdalam perkara ilmu nahu dan bahasa, mereka memperdalam untuk mengetahui cabang-cabangnya, perkara-perkara yang detail di dalamnya, dan mereka kemudian tidak memperdalam satu pengetahuan yang dengannya lisan ini bisa lurus. Artinya, ketika seorang belajar bahasa dengan semua ilmu alatnya, inti dari semua itu adalah seseorang berbicara dengan baik, bisa kemudian membaca dengan baik, dan dengannya bahkan dengan ilmu alat ini, seseorang bisa memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW dengan baik. Itu tujuannya. Karena ilmu bahasa dengan semua cabang ilmu alatnya, nahu, sharaf, ada balaghah, ada al-arud wal qafiyah, kemudian sampai ke level adab misalnya, imla dan lain sebagainya, semua ilmu alat. Tapi ia dimaksudkan untuk yang lain. Dia dimaksudkan untuk ilmu yang lain. Dia sangat penting. Oh, kita tidak ada perdebatan di dalamnya. Ya, bahkan kita tidak akan faham agama ini kalau kita tidak faham bahasa Arab. Tapi bahasa Arab dengan semua ilmu alatnya itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah yang lain, faham agama. Nah, kata Imam Ibnu Jauzi, Iblis telah menipu daya mereka, mayoritas mereka, ahli bahasa, ahli sastra. Akhirnya mereka sibuk dengan ilmu alat. Sibuk mereka dengan nahu, grammar bahasa Arab, sibuk mereka dengan bahasa itu sendiri. Sibuk dari apa? Anil muhimmatil lazimatil lati hiya fardu ain. Sibuk mereka dengan bahasa, sibuk mereka dengan ilmu alat ini dari perkara yang penting-penting yang harus diketahui oleh seseorang, dan itu adalah fardu ain. Apa itu? Kamitsli ma'rifati ma yalzamuhum irfanuhu min al-ibadat. Seperti harusnya mereka mengetahui apa yang penting dari perkara ibadah, itu yang penting. Iblis memberikan talbisnya, memberikan tipu dayanya kepada ahli bahasa dan juga sastra dari kemudian perkara yang harusnya dia lebih tahu tentang urusan agamanya. Disebutkan di sini tentang urusan ibadahnya. wa ma hiya aula bihim min adabin nufusi wa salahil qulub. Dan juga mereka sibuk dengan bahasa, sibuk mereka dengan nahu dan bahasa dan sastra, dari perkara yang juga lebih penting untuk mereka ketahui, dari perkara adab dan juga kemudian baiknya hati, tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa, ibadah, akidah. Ini harusnya perkara yang jauh lebih penting yang harus mereka ketahui. Akidah harus lurus, ibadah harus sesuai tuntunan, hati kemudian harus bersih. Itu perkara-perkara yang jauh lebih penting. Wa bima huwa afdal min ulumi tafsir wal hadis wal fiqh. Dan mereka sibuk dengan bahasa, sibuk dengan nahu dan semua ilmu alatnya, dengan bahasa dan sastranya, daripada kemudian dari sesuatu yang lebih utama daripada itu, yaitu memahami tafsir, ilmu tafsir, memahami hadis, ilmu hadis, memahami fikih, ibadah. فأذهب الزمان كله في علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها. Akhirnya mereka habiskan waktu begitu lama. أذهب الزمان كله, mereka habiskan waktu semuanya untuk satu ilmu yang tidak dimaksudkan untuk dirinya, tapi kemudian dimaksudkan untuk yang lain. Ya, bahasa Arab dipelajari untuk ilmu yang lain. Bahasa Arab dipelajari, bahasa secara umum dipelajari, itu untuk memahami ilmu yang lain. Dia tidak dimaksudkan untuk bahasa itu sendiri, dia untuk yang lain, tujuannya itu yang lain. Ia adalah perkara yang penting, kita tidak ada perdebatan. Bagaimana kita akan memahami firman Allah, bagaimana kita akan memahami sabda Nabi Muhammad SAW kalau kita enggak paham bahasa Arab. Tapi dipelajarinya bahasa Arab itu dengan semua cabang-cabangnya, itu bukan tujuan. Tapi ya tujuannya adalah yang lain, untuk memahami ilmu yang lain. Akhirnya mereka habiskan waktu semuanya untuk mempelajari satu ilmu yang tidak dimaksudkan untuk ilmu tersebut sendiri, tapi dia untuk yang lain sebenarnya. فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا فَهِمَ الْكَلِمَةِ فَيَنْبَغِي أَيَتَرَقَّى إِلَى الْعَمَلِ بِهَا. Karena seorang manusia jika memahami satu kalimat, maksudnya dari bahasa, katakanlah firman Allah, sabda Nabi Muhammad, ketika dipahami dari tatanan bahasa ini, oh maksudnya perintah, difahami dari tatanan bahasa ini, oh ini yang dimaksudkan dengannya adalah larangan, maka seharusnya seorang itu yataraqqa ilal amali biha, tujuannya untuk mengamalkan itu kalau itu perintah, tujuannya untuk meninggalkan larangan itu kalau itu larangan. Itu intinya, dia dipelajari untuk memahami ilmu yang lain. Kata Syekh, kata Imam, bahwasanya seorang manusia jika sudah faham kalimat bahasa Arab, dalam bahasan kita adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad, ini perintah, itu larangan, fayambaghi, maka seharusnya dia, ayyataraqqa ilal amali biha, harusnya dia naik levelnya. Apa? Mengamalkan isi dari perintah itu. Mengamalkan isi dari perintah itu, yaitu mengamalkannya. Mengamalkan isi dari larangan itu, yaitu meninggalkan perbuatan tersebut. Itu intinya seharusnya. Dia dipelajari untuk memahami ilmu yang lain. Kalau seorang sudah faham bahasa Arab, faham firman Allah, faham sabda Nabi Muhammad, maka dengan kaedah-kaedah bahasa tertentu, difahami dari firman A, B, C, dan D. Difahami dari sabda A, B, C, dan D, oh ini artinya perintah nih, oh ini artinya larangan nih. Karena tentunya kita tahu dalam ilmu usul fikih, bahwasanya perintah enggak mesti kemudian dengan kata perintah. Bahwasanya larangan enggak mesti kemudian dengan yakni larangan. Ada kemudian yakni sirah-sirah yang lain, sirah yang lain yang dipahami darinya, oh ini perintah. Yang dipahami darinya, oh ini larangan. Itu dipahami dengan bahasa. Kemudian idhiyah muradatun li ghairiha, karena sebenarnya bahasa Arab dengan semua cabang ilmu bahasa Arab, itu dimaksudkan dengannya adalah ilmu yang lain. Faham tafsir Al-Quran, faham sabda Nabi Muhammad, faham tentang hukum fikih. Fatara al-insana minhum la yakadu ya'rifu min adabi syari'ati illa al-qalim. Kata Imam Ibnu Jauzi, maka kamu melihat mereka, sebagian di antara mereka, la yakadu ya'rifu min adabi syari'ati illa al-qalim. Kali tidak tahu bahasa. Kamu lihat mereka, kata Imam, tidak mengetahui adab syariat, adab kepada Allah, kepada nabinya, kepada kitabnya, adab kemudian kepada makhluk, misalnya kepada orang tua, anak, saudara, pasangan, tetangga, adab syariat, adab yang diterangkan di dalam syariat. Mereka enggak tahu kecuali sedikit. Wala minal fiqh, dan juga mereka tidak tahu kecuali sedikit perkara fikih. Ibadah di mana itu tujuan kita diciptakan. Wala yaltafitu ila tazkiyati nafsihi wa salahi qalbihi, dan dia tidak kemudian berpaling untuk mensucikan jiwanya, memperbaiki hatinya. No, fokus ke bahasa saja, fokus ke sastra saja, habis waktunya untuk itu. Bahasa Arab dalam bahasan kita ini penting, bahkan sangat penting. Gak faham agama kita kalau gak faham bahasa Arab. Tapi ia dipelajari untuk tujuan ia memahami agama. Jangan sampai kemudian mempelajarinya, tak taunya perkara agama kita enggak faham. Apa gunanya kalau begitu? Harusnya ketika seorang sudah faham tatanan bahasa Arab, akhirnya dia bisa memahami firman Allah ini, dia bisa memahami sabda Nabi Muhammad itu, harusnya levelnya naik. Dia faham maknanya, oh ini perintah, laksanakan perintah itu. Oh ini maknanya larangan, tinggalkan larangan itu. Karena ia dipelajari tujuannya untuk memahami yang lain, yaitu ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma'a hadza fa fihim kibrun 'adzim. Dan bersama ini, sudah seperti ini kondisinya, lebih mengutamakan ilmu bahasa dan sastra dalam bahasan kita bahasa Arab dibandingkan hal-hal yang penting-penting yang tadi. Dalam diri mereka ada kesombongan yang besar. Ini berlaku untuk semua ilmu. Artinya kalau boleh saya lebarkan, berlaku untuk semua ilmu. Karena larangan sombong itu umum. Jangan sampai kemudian Anda paham sekali akan satu ilmu, membuat Anda meremehkan orang. Ilmu apapun, termasuk misalnya ilmu syariat. Anda faham sekali akan tafsir Al-Quran, akhirnya Anda meremehkan orang. Percuma ilmu Anda kalau begitu. Ilmu apapun. Jadi karena larangan kesombongan itu umum, yani al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dan tidaklah orang itu sombong kecuali salah satunya ini sebabnya. Mengilmui sesuatu hingga kemudian dia meremehkan orang lain yang tidak menguasainya. Sudah seperti ini kondisi mereka, dalam diri mereka ada kesombongan yang besar. Dan juga kemudian ilmu-ilmu yang lain. Ulun sering sampaikan ini di banyak majelis, dan spesifik ulun tegur kala itu bahkan di hadapan mereka. Teman-teman yang kuliah di Fakultas Kedokteran. Karena umum tidak ada orang yang bisa masuk ke sana kecuali orang-orang yang pintar dan cerdas. Jangan sampai hal tersebut menipu Anda. Ya, tidak untuk yang lain. Saya fokus ke yang satu ini karena saya merasakan itu. Ya mahasiswanya, ya dosennya. Saya tidak general. Tapi saya merasakan sebagian di antaranya ada kesombongan. Karena semua kita paham, tidak ada yang bisa masuk fakultas itu kecuali yang pintar dan cerdas. Tapi jangan tertipu Anda dengan itu. Harusnya kepintaran Anda, kecerdasan Anda di bidang ini membuat Anda makin bertakwa kepada Allah. Tak taunya setelah saya pelajari ilmu kedokteran ini, oh subhanallah, keagungan Allah luar biasa pada ciptanya. Itu kan bagus jadinya. Bukan malah kemudian meremehkan orang, merendahkan orang, no. Siapapun di antara kita mungkin dia sangat menguasai satu ilmu, belum tentu ilmu yang lain. Belum tentu ilmu yang lain. Harusnya kecerdasan Anda, kepintaran Anda dalam ilmu tersebut membuat Anda manusia yang lebih bertakwa. Ingat, ini berlaku dengan yang lain. Tapi yang saya berinteraksi dengannya adalah ini. Dan ini nasihat. Gak perlu tersinggung. Ini nasihat. Untuk semua kita. Untuk semua para ustadz pun sama. Jangan sampai karena Anda faham bahasa Arab, Anda faham agama, faham firman Allah, faham sabda Nabi Muhammad, Anda kemudian remehkan orang yang belum belajar. Sama kalau begitu. Karena larangan kesombongan itu umum. Ulun hanya mengambil contoh tadi ilmu tertentu. Kenapa? Karena dorongan sombongnya kuat. Anda mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang. Di agama saja nih misalnya, di fakultas, di kampus saja, itu beda fakultas. Kalau kemudian kita kena talbis, maka ketika kita ada di dalam satu fakultas yang di dalamnya dipelajari satu ilmu, di fakultas lain enggak ada, itu akan muncul kesombongan. Di fakultas hadis ada ilmu ruwat, ada ilmu rijal. Enggak ada di fakultas lain mata kuliah itu. Mempelajari para perawi. Ada ilmu takhrij. Enggak ada di fakultas lain, adanya di fakultas hadis doang. Yang lain mungkin bisa baca. Yang lain mungkin bisa paham. Tapi kalau kemudian tanpa arahan si dosen yang mengajarkan ilmu tersebut, kami yang lebih paham. Yang lain gak akan sesempurna itu. Sama juga dengan yang di Fakultas Syariah. Dipelajari satu mata kuliah, di lain gak ada. Artinya kita memiliki satu keistimewaan, di fakultas lain gak punya. Kalau kita kena talbis, kita akan sombong. Contoh seperti perbedaan mazhab misalnya, enggak disebutkan. Di lain disebutkan, tapi dalam dalam uraian, bukan sebagai mata kuliah. Karena ketika belajar hadis kita ya belajar juga pendapat-pendapat macam-macam, tapi bukan seperti sebagai mata kuliah. Teman-teman syariah yang kemudian jauh lebih paham. Kalau kena talbi, siapapun bisa kena. Ya pelajarnya, ya kemudian syekhnya, ya kemudian ustadznya. Akhirnya sombong. Ente fakultas apa? Saya fakultas dakwah. Ente faham apa tentang fakultas syariah? Akhirnya sombong. Ya gak boleh. Sama juga dengan yang umum. Dengan fakultas, dengan ilmu-ilmu umum. Di luar ilmu syariah misalnya. Ya. Kalau kena talwis, akan sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya yang kasusnya kala itu, alhamdulillah mereka juga sudah minta maaf, karena ini anak kuliahan. Saya khutbah Jumat Kemudian satu dua orang dipojokkan ngobrol. Anda bukan anak SD, Anda bukan anak TK. Di majelis Jumat saya tegur mereka. Ente kalau masih ngomong keluar aja. Jumat Anda percuma, saya bilang. Kamu keluar. Kamu bukan anak SD. Dan waktu khutbah kali itu saya bawa anak saya yang masih kecil-kecil dua orang. Dan mereka duduk manis. Masa kamu kalah sama dua orang anak saya? Mereka faham ketika khutbah gak boleh berbicara. Begitu selesai dia minta maaf. Dosennya minta maaf. Jangan sampai ada kesombongan karena Anda ada di fakultas itu, kemudian meremehkan orang sedang berbicara. Apalagi ini kasusnya khutbah Jumat. Ya, gak boleh. Jadi ini pengalaman pribadi. Itu tidak muncul kecuali bukan cuma karena kebodohan. Gak mungkin Anda gak tahu hukum ketika khutbah Jumat Anda harusnya diem. Anda bukan anak TK. Dari kecil kita dibawa ayah ibu ayah kita ke masjid tahu ketika mau berbicara saja diginiin sama abah. Maksudnya gak boleh ngomong ketika khatib sedang berbicara. Sejak kecil kita tahu. Dan Anda kuliah. Gak mungkin Anda gak tahu. Berlaku untuk semua ilmu. Ilmu syariat ataupun tidak. Jangan sampai karena Anda tahu satu perkara, tahu lebih dalam dalam satu perkara, di ilmu tersebut, di bidang ilmu tersebut, di disiplin ilmu tersebut, membuat Anda sombong dan meremehkan orang lain. Berlaku semuanya. Ilmu syariat ataupun tidak. Jika Anda misalnya mengetahui sangat dalam tentang ilmu tafsir, nggak boleh meremehkan orang yang belum paham dong. Anda tahu sekali ilmu hadis, tidak boleh meremehkan yang belum paham. Tugas Anda mengajari, tugas Anda menerangkan kepada mereka yang belum paham, bukan meremehkan orang. Waqad khayyala lahum iblis annakum min ulama'il Islam. Dan iblis telah memberikan khayalan kepada mereka, kalian ini ulama Islam. Kenapa? Li'anna an-nahwa wal-lughata min ulumil Islam. Karena ilmu nahu, ilmu bahasa itu diantara ilmu-ilmu Islam. Wa biha yu'rafu makna al-Qur'an al-Aziz. Dan dengan ilmu itu difahami firman Allah al-Qur'an al-Karim. Kalian ini ulama Islam, tahu enggak? Kalau bukan karena bahasa, kalau bukan karena nahu, grammar bahasa Arab, kalian tidak akan bisa memahami Al-Quran. Kalian ini ulama Islam. Oh, kayak gitu. Habisnya. Wallahu a'lam bissawab. Wala amri inna hadha la yunkar. Betul. Kita tidak ingkari akan pentingnya bahasa, khususnya bahasa Arab dan semua cabang ilmunya. Nahwu, sharaf, aruf, al-qafiyah, al-balaghah, adab. Tidak kita ingkari. Walakin, akan tapi kata Imam, ma'rifatu ma yalzimu minan nahwi li islahil lisan wa ma yuhtaju ilayhi minal lughati fi tafsiril Qur'an wal hadith amrun qarib wa huwa amrun lazimun wa ma ada dhalika fadlun la yuhtaju ilayhi. Mengetahui apa yang harus diketahui dari ilmu nahwu itu untuk agar lisan kita benar. Mempelajari nahwu agar kemudian kita benar dalam bacaan. Kapan ini harusnya mansub, kapan ini harusnya marfu, kapan ini harusnya majrur. Ini apakah kata atau kalimat yang mabni atau mu'rab, semuanya dipelajari di ilmu nahwu. Karena harokat dalam bahasa Arab bisa berubah makna. Salah kita dalam harokat bisa merubah makna. Itu dahsyatnya bahasa Arab. Tapi kita mempelajari bahasa Arab ini, khususnya ilmu nahwu ini, agar lisan kita benar. وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ اللُّغَةِ. Dan apa-apa yang dibutuhkan dengannya dari ilmu bahasa dalam menafsirkan Al-Quran dan juga Al-Hadith, ini perkara yang harus dilakukan memang. Gimana seorang akan faham firman Allah, akan faham sabda Nabi Muhammad SAW, tatanan bahasa Arab dia enggak tahu. Kalau kita tarik jauh gitu ya, ke awal mula Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu para penerjemahnya mesti tahu tatanan bahasa Arab, bukan cuma tahu arti kosakata, enggak mungkin. Bukan cuma arti, bukan cuma tahu mufradat, kosakata, enggak. Mereka tahu tatanannya hingga mereka kemudian bisa terjemahkan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin, diterjemahkan. Kenapa? Mereka tahu yakni aturan dalam bahasa Arab hingga kemudian mereka bisa terjemahkan dengan baik hingga kemudian kita bisa paham. Kalau kita tarik jauh, pertama kali misalnya, saya enggak tahu kapan ya, tahun berapa saya juga enggak tahu, pertama kali Al-Qur'an diterjemahkan dalam bahasa Indonesia misalnya atau dengan bahasa-bahasa yang lain, mesti para penerjemahnya tahu ilmu bahasa ini. Dengannya kemudian difahami tafsir Al-Qur'an dan juga al-hadis. Ini perkara yang harus dilakukan memang. Kita ingkari. Penting sekali. Wa huwa amrun lazimun. Ini perkara yang lazim harus dilakukan. Wa ma ada dzalika fadlun la yuhtaju ilaihi, dan selain itu maka tidak. Jangan sampai kemudian ketika tahu firman Allah, tahu level ke mengamalkan ayat itu. Perintah lakukan, larangan tinggalkan, itu tujuannya. Wa infaqul zamani fi tahsil hadzal fadil wa laysa bimuhim ma tarkil muhim ghalat. Menginfakkan waktu, menghabiskan waktu untuk mendapatkan perkara ini yang tidak lebih penting dibandingkan memahami agama disebutkan. Habis waktu belajar bahasa. Habis waktu belajar semua tentang ilmu alat berkaitan dengan bahasa Arab. Ma'atar kinal muhim. Di saat yang sama dia meninggalkan yang penting atau bahkan yang lebih penting. Apa itu? Naik level dari faham bahasa itu ke mengamalkan ayat dan juga hadis. Ghalat. Ini kekeliruan kalau seperti itu. Wa itharuhu ala ma huwa anfa wa a'la rutbatan kal fiqh wal hadis ghubnun. Dan kemudian Nabi mengutamakan mempelajari bahasa sampai sangat dalam, tapi kemudian meninggalkan yang lebih bermanfaat, yang lebih tinggi levelnya, seperti mempelajari fikih, mempelajari hadis, maka ini ghubnun. Anda tertipu. Iya penting, tapi untuk tujuan yang lain. Ketika Anda sudah bisa memahaminya, lurus lisan Anda, artinya Anda faham tatanan bahasa Arab, maka tujuan intinya untuk memahami ilmu syariat. Memahami firman Allah, memahami sabda Nabi Muhammad SAW. Bahkan terkadang di antara pendalilan para ulama, di antara bukti yang tidak kita ingkari akan pentingnya bahasa Arab khususnya, akan pentingnya belajar bahasa khususnya bahasa Arab, terkadang pendalilan para ulama itu dari sisi bahasa yang tidak bisa dibantah. Ya, pendalilan dari firman, sabda, ijma, ya, kadang kias, kadang ada tambahan. Dan dilihat dari sisi bahasa, wah, bantahan dari sisi bahasa. Penting iya, tapi untuk tujuan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Walau ittasa'al umru lima'rifatil qul, lima'rifatil kul kana hasanan walakinnal umra qasirun fayanbaghi itharul ahami wal afdal. Jika saja umur itu panjang untuk bisa mengetahui semuanya, itu baik. Kana hasanan, baik. Kalau memang kita tahu umur kita semuanya panjang, dengan panjangnya umur itu kemudian kita bisa mengetahui semua hal, akan tetapi walakinnal umra qasirun, akan tetapi umur itu pendek. Berapa banyak orang akhir-akhir ini meninggal di bawah 60, Di bawah 60. Bukan berarti sabda Nabi Muhammad SAW, enggak. Beliau menyebutkan perkiraan. Kata Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur-umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Itulah yang paling banyak. Tapi di bawah itu banyak. Yang melewatinya dikit. Paman saya kemarin 54. Paman istri saya kemarin kurang lebih 53-54. Ada jamaah masjid, ada fulan, ada jamaah masjid kemarin juga 55 kalau enggak salah. Di bawah 60. Ada yang lebih muda lagi kemarin juga di umur 40-an. Kakak saya 36, 37 kalau nggak salah waktu itu. Pendek. Kita nggak tahu soalnya. Kalau kemudian umur itu panjang untuk bisa mengetahui semua cabang ilmu, bagus. Pengen kita. Cuman kata beliau, yang namanya umur itu pendek. Maka seharusnya seorang lebih mengutamakan yang lebih penting dibandingkan yang lain. Bahasa Arab penting. Tapi ada yang lebih penting. Bahasa Arab penting untuk dipelajari. Tapi ingat, dia ditujukan untuk memahami ilmu yang lain. Jangan sampai kemudian seorang tertipu dengannya, hingga habis waktu mempelajarinya sangat dalam, adab syariat gak paham. Karena talbisnya kena oleh iblis. Kamu ini ulama Islam tahu gak? Ilmu nahu, ilmu syar, ilmu berkaitan dengan bahasa. Dengannya, ini seorang bisa memahami firman dan sabda. Kamu ini ulama Islam, tahu enggak? Talbis, iblis. Dengan pujian-pujian biasa. Wallahu a'lam bissawab. Oke, lanjut. Walamma kana umumu ishtighalihim bi ash'aril jahiliyah. Nah, yang kayak gini-gini nih. Kalau pian perhatikan harokatnya, kan ada tatanannya. Kalau enggak ya salah faham nanti dalam membacanya. Salah faham juga kemudian penerjemahnya. Penting. Tapi ditujukan untuk ilmu yang lain. Walamma kana umum mushtighalihim bi asy'aril jahiliyah. Walam yajid at-tab'u sa'addan 'amma wudi'a 'alayhi min mutala'ati al-ahadith wa ma'rifati siyari salafis salih. سارت به مطبع إلى هوة الهوى فانبث شرء البطالة يعبث فقل أن ترى منهم متشاغلا بالتقوى أو ناظرا في مطعم فإن النحو يغلب طلبه على السلاطين فيأكل النحاة من أموال الحرام كما كان أبو علي على الفارسي في ظل عدد الدولة وغيره. Dan ketika umumnya mereka, rata-rata mereka ahli bahasa dan sastra, sibuk dengan syair-syair jahiliyah, dan kemudian mereka tidak berpaling kepada perkara yang lebih penting dari itu, seperti memahami hadis-hadis, memahami sirah salafus saleh. Akhirnya hawa nafsu mereka, akhirnya tabiat mereka mendorong mereka hingga menguasai, hawa nafsu mereka menguasai untuk tidak mempelajari agama. Fambatha syar'ul batalati ya'bath. Akhirnya kemudian, yakni al-batala itu nganggur ya. Artinya untuk mempelajari agama mereka jauh. Kemalasan, berpangku tangan, tidak ingin tahu berkaitan dengan perkara syariat itu sudah menguasai mereka. Karena sibuknya dengan syair jahiliyah, sibuknya dengan bahasa. Tidak kemudian berusaha memalingkan diri untuk menelaah Al-Quran, Al-Hadith, Sirah Salafus Saleh, enggak. Akhirnya lama kelamaan demikian itu membuat hawa nafsunya menguasainya. Hingga akhirnya mereka berpangku tangan, enggak mau belajar, enggak mau merujuk bahkan. Faqala antara minhum mutasyaghilan bittaqwa, maka sedikit sekali kamu melihat mereka sibuk dengan ketakwaan, sedikit. Sedikit sekali kamu lihat, kata Imam An-Nawawi, mereka sibuk dengan ketakwaan. Jauh artinya mereka dari ketakwaan. Aw nadran fi mat'am, atau juga kemudian kamu sedikit sekali melihat mereka yang sangat konser dengan makanan. Dihasilkan dari yang halal atau haram nih. Enggak peduli itu. Karena sibuk dengan bahasa, dengan sastra, dengan syair jahiliyah, tidak mempelajari yang harusnya dengan ilmu ini mereka bisa pelajari syariat. Ketika mempelajari syariat, tahu bagaimana cara mengais rizki, bagaimana kemudian rizki yang halal dan haram, apa itu yang benar dan apa itu yang batil. Dengan itu mereka harusnya bisa paham, tapi enggak, fokusnya ke sini. Akhirnya sedikit sekali di antara mereka yang menyibukkan diri dengan ketakwaan dan kemudian sangat konsen dan perhatian atas apa yang masuk ke dalam mulutnya. Kan semua para ustaz, para da'i di belahan bumi manapun, termasuk Indonesia, yang sampai sekarang getol gitu yang menggaungkan yakni anti riba dan lain sebagainya, itu concern akan apa yang akan kita makan. Goalnya itu kan itu, bahwasanya yang masuk ke tubuh ini, gizi yang masuk ke tubuh ini, jadi daging ini halal. Karena berpengaruh kepada doa yang kita panjatkan. Karena neraka lebih pantas, kata Nabi Muhammad, untuk orang yang dagingnya tumbuh dari asupan yang haram. Mereka concern yang kita ke sana. Au nadiran fi mat'am. Sedikit kamu dapati mereka sibuk dengan ketakwaan, sedikit kamu dapati di kalangan mereka perhatian akan perkara makanan, maksudnya yang masuk ke yakni tubuh ini dihasilkan dari yang halal atau haram. Sedikit concernnya ke sana. Fa inna an-nahwa yaghlibu talabu 'ala as-salatin. Karena nahu, ahli bahasa, itu rata-rata mereka penghasilan mereka, atau disebutkan mereka itu dekat dengan para penguasa atau pemimpin di zamannya ya. Akhirnya para ahli nahu, fayakulun nuhatu min amwalil haram. Akhirnya para ahli nahu di zaman itu, kata Imam Ibnul Jauzi, makan dari harta yang haram. Karena mereka enggak punya yakni konsentrasi ke sana. Hajar aja udah semuanya. Padahal harusnya ketika mereka ahli bahasa, dengan itu mereka bisa paham firman dan sabda jauh lebih mudah. Bisa paham perintah dan larangan, bisa paham mana yang hak, mana yang batil, bisa paham. Karena paham agama, paham bahasanya, tatanannya, tahu. Tapi mereka abaikan. Akhirnya perhatian kepada asupan makanan pun, no. Sedikit di antara mereka disebutkan faqalla antara minhum mutasyaghilan bittaqwa aw nadiran fi mat'am. Sedikit kamu saksikan mereka, kamu lihat mereka sibuk dengan ketakwaan dan concern atau perhatian terhadap makanan yang masuk dalam tubuh. Dikit ada, tapi sedikit. Kebanyakan yang enggak peduli. Wallahu a'lam bissawab. Kama kana Abu Ali Al-Farisi, sebagaimana dulu Abu Ali Al-Farisi ahli bahasa, fi dhilli adudid daula wa ghairi, dia ada di bawah naungan atau ada di bawah ketiak atau kuasa seorang penguasa yang bernama Adud ad-Daula, dan dia memakan dari yakni harta tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wa qad yadhunnuna jawaza syai'i wa huwa ghairu jaizin liqillati fiqhihim. kama jara lizzajjaji Abi Ishaq Ibrahim As-Sirri. Dan terkadang mereka mengira satu perkara itu boleh, padahal tidak boleh. Kenapa? Karena minimnya pemahaman akan hukum fikih mereka. Dan ini terjadi kepada ahli bahasa yang bernama Zajjaj bin Abi Ishaq Ibrahim As-Sirri. Ceritanya panjang, sampai dua halaman, saya skip. Intinya, dia tidak tahu tips itu enggak boleh. Dia makan uang gulul. Siapapun yang punya terjemahannya ada di halaman berapa itu? 144. Ceritanya cukup panjang. Bagaimana dia mendekat ke pemimpin, kemudian bagaimana dia yakni mengambil tips dari pekerjaannya, gulul, uang khianat. Anda kan sudah dapat gaji, kenapa ngambil tips? Haram. Dia enggak tahu itu haram. Dia enggak tahu itu enggak boleh. Kenapa? Karena kurangnya ilmu fikih dia. Kata Imam, "Unzuru ma yasna'u qillatul fiqh." Lihat. Jadi inti ceritanya dia ngambil uang tips. Yang itu adalah uang gulul, haram, khianat, enggak boleh karena sudah dapat gaji. Dia lakukan karena dia tidak faham fikih. Dia mengira itu perkara boleh padahal enggak boleh. Kata Imam Nujauzi, "Unzuru ma yasna'u qillatul fiqh." Maka lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedikit pemahamannya tentang fikih agama. "Fa inna hadha ar-rajul al-kabiru al-qadr al-kabiru al-qadri fi ma'rifati an-nahw wa al-lugha law 'alima anna alladhi jara lahu lam yajuz syar'an ma hakahu wa tabajjaja bihi." فَإِنَّ إِيصَالَ الظُّلُمَاتِ وَاجِبٌ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْبَرْتِلَةُ بِرْتِلَ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا نُسِبَ الْوَزِيرُ لَهُ مِنْ أُمُورِ الدَّوْلَةِ وَبِهَذَا تَبِينُ مَرْتَبَةَ الْفِقْهِ عَلَى غَيْرِ." Lihat bagaimana orang yang sedikit pemahamannya akan fikih syariat Islam, fikih ibadah. Karena sesungguhnya laki-laki ini, karena cerita yang dicantumkan oleh Imam Ibn al-Jawzi ini, yang menceritakan itu dia pelakunya. Zajjaj Abi Ishaq Ibrahim bin Sirri, dia menceritakan sendiri kejadian ini dengan bangganya. Karena laki-laki ini, kata beliau, yang kedudukannya sangat tinggi sekali dan pengetahuannya sangat tinggi sekali dalam ilmu nahwu dan bahasa, kalau dia tahu bahwasanya yang terjadi padanya yaitu dia ngambil tips, ngambil uang gulul, ngambil haram, itu enggak boleh, enggak mungkin dia menceritakan ini dengan kebanggaan, enggak mungkin. Masa kemudian seorang melakukan keharaman kemudian bangga menceritakannya padahal itu haram? Kenapa dia dengan bangga menceritakan perbuatan dia padahal itu haram? Karena dia tidak tahu itu haram. Inilah bahayanya kemudian ketika seorang tidak memahami yakni agama, padahal dia punya ilmu alatnya untuk memahami itu. Iblis mentalbisnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari sini kemudian kita mengetahui bagaimana tingginya derajat para ulama, ahli fikih dan lain sebagainya. Kenapa? Akhirnya tahu halal haram. Tahu mana yang hak, mana yang batil. Wallahu a'lam bissawab. Ulun sambung sedikit kepada talbis iblis kepada para penyair atau ahli syair. Zikru talbis iblis ala syu'ara, penyebutan talbis iblis terhadap para ulama ahli syair atau penyair, sorry. Waqad labasa alaihim fa arahum annahum min ahli al-adab wa annahum qad khussu bi fatanatin tamayazu biha an ghairihim wa man khassakum bi hadhihi al-fatana rubbama afa an zalalikum. fatarahum yahimuna fi kulli wadin minal kadhibi wal qadhafi wal hijai wa hatkil a'radi wal iqrari bil fawahish wa aqallu ahwalihim anna asy-sya'ira yamdahul insan fayakhafu an yahjuwahu fayu'tiyahu fayu'tihi ittaqa'a syarri aw yamdahuhu baina jama'atin fayu'tihi haya'an minal hadirin wa jami'u dhalika min jinsil musadarah. Dan iblis telah memberikan tipu dayanya kepada para penyair, hingga kemudian iblis memperlihatkan kepada mereka bahwasanya mereka ahli sastra. Untuk para pengarang lagu nih, jangan kena talbis. Wa annahum qad khussu bi fatanatin tamayyazu biha an ghairihim. Dan di antara talbis iblis juga kepada para penyair adalah, selain mereka memperlihatkan kepada para penyair bahwasanya mereka ahli sastra, iblis juga perlihatkan kepada mereka bahwasanya mereka khusu bifatanatin, mereka diistimewakan dengan kecerdasan. Enggak gampang dong bikin syair. Ya. Yang cerdas yang bisa bikin syair. Pada poin itu iblis bermain. Kalian ini telah diberikan keistimewaan dengan kecerdasan, tamayyazu biha an ghairin. Kalian ini istimewa, tidak seperti yang lain. Dikhususkan, diberikan keistimewaan dengan kecerdasan yang tidak dimiliki orang. Kalian ini seperti itu. Kalian ini orang-orang pintar, cerdas. Wa man khassakum bihadhihi al-fatanah rubbama 'afa an zalalikum. Nah, ini nih bahayanya talbis iblis nih. Kata iblis, dan yang telah memberikan kepada kalian keistimewaan ini, wa man khassakum bihadhihi al-fatanah, dan zat Allah Subhanahu wa taala tentunya yang telah memberikan kalian keistimewaan kecerdasan ini, rubbama 'afa an zalalikum, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian, memaafkan kalian kalau kalian punya salah. Kenapa? Kalian istimewa. Jadi kalau Allah yang telah membuat kalian istimewa, kalian punya salah enggak apa-apa. Hebat ya. Ya iblis. Gitu loh. Fatarahum yahimuna fi kulli wadin minal kadhib. Akhirnya kamu lihat mereka, para penyair, mereka pergi berkelana ke banyak tempat membawa kedustaan. Wal qadhaf, gampang menuduh orang berzina. Wal hija, gampang ngejek orang. Kenapa? Oh, kami istimewa, kami cerdas. Kalau kami punya salah, ya Allah maafin. Karena Allah yang bikin kami cerdas. Kalau kami salah, ya termaafkan dong. Wahadkil a'rad, menistakan kehormatan orang. Wal iqrar bil fawahish, dan terang-terangan melakukan perbuatan yang fahisyah, atau yakni perbuatan yang keji. Enggak apa-apa. Kami orang istimewa. Termakan. Talbis iblis yang ditanamkan itu termakan. Bahwasanya ketika mereka merasa istimewa dengan kecerdasan yang mereka miliki dibandingkan yang lain, mungkin bisa jadi ketika kami bersalah, kami tergelincir, Allah memaafkan karena Allah juga yang berikan pada kami kecerdasan ini. Akhirnya mudah mereka berdusta, nuduh orang, ejek orang, hancurkan harkat martabat orang, kata imam, dan bahkan terang-terangan melakukan kekejian, perbuatan yang keji, dosa yang keji. Mereka enggak mengapa tuh. Wa aqallu ahwalihim, dan keadaan dan kondisi mereka yang paling minim, salah juga sebenarnya tapi ini paling minim, adalah anna sya'ira yamdahul insan fayakhafu ayyahjuwahu fayu'tihi ittiqa asyarr. Seorang penyair ini kondisi paling bawahnya lah. Kondisi parah yang paling bawah dari seorang penyair. Dia memuji orang, yang membuat orang yang dipuji itu takut akan keburukannya. Akhirnya dia kasih uang. Anna syaira yamdahu al-insan, bahwasanya seorang penyair memuji seorang manusia. Fa yakhafu ay yahjuhu, maka yang dia puji ini takut untuk dihina. Kenapa? Pujiannya luar biasa. Sampai yang dipuji itu merasa, waduh, bahaya juga nanti saya dihina nih. Fa yakhafu ay yahjuhu, maka dia takut nanti akan dihina. Fa yu'tihi ittiqa'a syarri, maka akhirnya dia bayar, dia kasih uang supaya dia terhindar dari keburukan penyair ini. Kenapa dia? Dia kalau ngomong jago, bahaya banget. Au yamdahuhu baina jama'atin, atau dia memuji orang ini di depan khalayak ramai. Fayu'tihi haya'an minal hadirin, akhirnya dia harus ngasih uang karena malu sama orang-orang yang hadir. Kenapa? Sudah dipuji, masa gak ngasih duit? Ini level paling rendahnya talbis iblis yang kemudian dimiliki oleh para penyair. Dia puji orang sampai orang itu takut nanti akan dihina. Akhirnya dia kasih duit daripada nanti saya dihina-hina. Atau dia puji orang di depan khalayak ramai, akhirnya orang ini enggak enak kalau enggak ngasih duit. Ini level paling rendah. Wa jami'u dzalika min jinsil musadarah, dan semua itu adalah salah satu jenis dari cara menghasilkan uang dengan muji orang sampai orang itu takut nanti kalau terhina, akhirnya ngasih duit. Atau muji orang di depan khalayak ramai, nanti dia malu kalau nggak ngasih duit. Kenapa? Sudah dipuji sana sini kok, masa nggak ngasih duit? Tentunya ujung-ujungnya duit juga ya Pit. Allah nambizam. وترى خلقا من الشعراء واهل الادب لا يتحاشون من لبس الحرير والكذب في المدح خارجا عن الحد ويكون اجتماعهم مع الفسق وشرب الخمر وغير ذلك ويقول احدهم اجتمعت انا وجماعه من الادباء فعلنا كذا وكذا. Bahkan kamu lihat kata Imam Al-Jauzi, banyak penyair itu dan ahli sastra, mereka tidak segan memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Enggak faham itu haram. Mereka tidak segan berdusta atau tidak segan memuji yang berlebihan. Dan bahkan mereka ketika berkumpul-berkumpul di atas kefasikan, bermaksiat, minum-minuman keras dan lain-lain, hingga mereka mengatakan bahwasanya kami ngumpul, saya dan jamaah para ahli sastra, dan kami melakukan ABC dan D. Enggak ada malu-malunya. Penutup dari Imam, hayhat hayhat, laisa al-adabu illa ma Allah bi-istimal at-taqwa lahu. Jauh sekali perbuatan mereka yang namanya adab terhadap Allah itu dengan bertakwa kepadanya. Wala qadra lil-fatini fi umuri dunya wa la tahsunu li-ibarah indallah illam yattaqi. Dan tidak ada kadar untuk kecerdasan seorang di dunia kalau kemudian dia tidak baik sikapnya kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi percuma kalau anda jago di bidang ilmu tertentu tapi sama Allah maksiat. Lebih parah lagi kalau orang tua agama plus maksiat, wah lebih parah. Orang faham bidang ilmu tertentu, jago dia luar biasa, harusnya membuat dia bertakwa karena kecerdasan itu pemberian Allah. Tapi enggak. Maka tidak ada gunanya kecerdasannya kalau anda bermaksiat. Harusnya anda bertakwa kepada Allah. Karena ilmu anda itu, pengetahuan anda itu, kecerdasan, kepintaran anda itu Allah yang kasih. Anda yang ngasah betul, tapi Allah yang ngasih. Apalagi misalnya kecerdasannya, kepintarannya dan urusan agama, tapi dia yang tidak mempraktekkan agama ini, lebih parah. Makanya kan tugas para dai mubaligh berat sebenarnya. Kalau diberikan pilihan, mending berhenti. Kenapa? Tanggung jawabnya besar. Dan saya Muslim sebagai penutup, secara makna saya sebutkan, penghuni neraka menghampiri seseorang ketika di dunia orang ini adalah orang yang menegakkan amarah ma'ruf nahi mungkar. Wahai fulan, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu ketika di dunia yang perintahkan kami untuk melakukan ketaatan, tapi kami enggak melakukan? Bukankah kamu di dunia yang larang kami dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kami lakukan? Kenapa ente di sini? Kan kamu orang baik dulu ketika di dunia, kasarnya begitu. Apa jawabnya? Iya, betul. Ketika di dunia saya perintahkan orang kepada kebaikan, tapi saya tidak melakukannya. Betul. Saya larang orang ketika di dunia dari keburukan, tapi saya melakukannya. Oh, berat. Saya kira gampang berceramah. Yang pertama kali masuk neraka bahkan. Atau di neraka yang sama dengan para ahli maksiat. Kalau kita maknai sabda Nabi Muhammad demikian. Iya. Kenapa? Karena tidak mengamalkan. Itu yang jelas-jelas faham agama, faham syariat. Lebih parah. Itu goalnya bahasan ini. Walaupun kemudian yang lain juga salah, tapi lebih parah ini. Ahli di bidang ilmu tertentu, membuat yakin dia dengan kecerdasannya, tapi dia tidak gunakan untuk bertakwa. Mending, tapi salah juga sebenarnya. Tapi kalau orang yang tahu agama, paham dia akan ilmu ini, tapi dia yang melanggar, wah, jauh lebih parah. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Waqad nasiya ha'ula anna ma'asiyahum tudayyiqu arzaqahum faqad ra'aw anfusahum mustahiqina lin-ni'am mustawjibina lis-salamah minal bala' wa lam yatalammahu ma yajibu 'alayhim min imtithali awamiri syar'i faqad dallat fatanatuhum fi hadhihi al-ghaflah. Penutup kata Imam Ibnu Jauzi, nasihat untuk semua kita sebenarnya, yang ahli di bidang ilmu tertentu, bahkan ilmu agama. Agar semua kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar kita bertakwa. Kata Imam, dan mereka telah lupa bahwasanya maksiat-maksiat mereka lah yang mempersempit rizki mereka. Mereka mengira bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan nikmat, berhak untuk selamat dari petaka, tapi mereka kemudian tidak melakukan yang wajib harusnya mereka lakukan. Apa itu? Mempraktekkan syariat. Perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Tapi mereka sesat karena kecerdasan mereka. Kenapa? Karena mereka lalai. Cerdas mereka, pintar mereka akan satu ilmu tertentu, na'udzubillah, apalagi ilmu agama, tapi lalai. Hingga kemudian na'udzubillah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mempersempit rizki mereka sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, sadar dan khilaful umum, mohon maaf. Berkaitan dengan talbis, iblis terhadap para yakni ahli bahasa dan sastra, dan juga kemudian talbis iblis kepada para penyair. Dan tentunya bahasan ini umum, bukan spesifik ilmu tertentu yang sedang kita bahas. Apapun, jangan sampai kecerdasan Anda, kepintaran Anda akan ilmu tertentu membuat Anda sombong, membuat Anda merasa bahwasanya Anda paham ilmu agama, padahal tidak. Karena itu talbis. Membuat Anda meyakini bahwasanya kami ini, kita ini orang-orang spesial. Dengan kecerdasan kita ini, kita spesial. Kenapa orang lain enggak secerdas kita? Kita ini spesial. Lah kalau kita salah sedikit, ya Allah pasti ampunilah. Karena Allah juga yang bikin kita spesial. No, itu talbis. Kecerdasan siapapun di antara kita di bidang ilmu apapun harusnya membuat dia makin bertakwa kepada Allah dan makin kemudian jauh dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, insyaallah para penanya akan mendapatkan kitab Talbis Iblis. Ngiring enggak? Talbis Iblis dan kemudian untuk yang di Banjarmasin plus tanggalan lagi, kalender Hijriah insyaallah. Untuk yang di luar Banjarmasin di antara penanya kita akan kirimkan kitabnya dan Anda yang menanggung ongkos kirimnya. Oke. Okay. Bismillah. Afan Ustadz di luar tema, oke, no problem. Di saat kita sangat dipaksa untuk menghadiri acara-acara bid'ah oleh keluarga, tapi hati sangat keras dalam mengingkarinya, apakah itu termasuk munafik Ustadz? Beri anak nasihat. Maka jawabannya tidak. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni siapapun di antara kita di dalam kondisi ini, karena dalam keadaan terpaksa. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa masukrihu wa alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni umatku jika mereka melakukan kesalahan, jika mereka lupa, dan jika mereka terpaksa untuknya. Artinya dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mereka basicnya mengingkari. Karena ini minimal sudah yang bisa Anda lakukan. Mengingkarinya di hati, itulah kemudian yakni pengingkaran Anda yang paling rendah, lem iman yang paling bawah. Mengingkar di hati karena dipaksa, dan Anda tidak sendiri. Banyak ikhwah, ikhwan dan akhwan mengalaminya. Dipaksa untuk melakukan atau minimal bantu-bantu untuk acara kebid'ahan, tapi mereka terpaksa. Maka ingkari dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan Anda bukan orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita merasa rendah hati ketika ada ilmu baru yang kita dapatkan, terutama pada ilmu nahwu, agar tidak terjerumus dalam talbis dengan menyombongkan ilmu tersebut? Gampang. Yakinlah bahwasanya yang lebih tahu daripada Anda lebih banyak. Anda tahu akan kaidah ilmu tertentu dalam bahasa nahwu, yang lain belum tahu. Anda sudah tahu, Anda sudah belajar. Nikmat mengetahui sesuatu itu, nikmat. Mengetahui sesuatu akan ilmu tertentu itu nikmat. Tidak bisa dipungkiri. Tapi jangan sampai kemudian kenikmatan tersebut membuat Anda sombong. Maka yakinlah bahwasanya yang lebih tahu daripada Anda lebih banyak. Yang lebih tahu dibandingkan Anda lebih banyak. Di atas langit ada satelit. Di atas langit ada langit. Akhirnya Anda tawadhu. Akhirnya Anda rendah hati. Saya belum tahu apa-apa. Kayak misalnya video tadi pagi misalnya yang baru di-share sama Akh David tentang keutamaan belajar sirah Nabi. Misalnya seorang hanya baca ringkasan. Hanya baca misalnya khulasah nurul yakin. Tipis banget. Yang lain gak belajar. Oke, tapi yang Anda pelajari kan tipis banget. Ada kitab-kitab sirah yang lain yang jauh lebih luas, Anda belum baca. Bukan lagi ringkasan Arhikul Maktum yang kita bahas, yaitu Radhatul Anwar. Lebih tipis daripada itu. Atau ada buku saku, Sirah Nabi apa judulnya ya? Buku saku. Kalau nggak salah karangan Imam Nawawi. Jadi sangat ngepres sekali. Anda mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, nikmat tentunya. Tapi yang Anda baca tidak jauh lebih luas dibandingkan yang orang lain baca. Orang bacanya yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih luas. Tafsir juga sama. kita baca Al-Muyassar, kita baca Taisirul Alam milik As-Sa'di. Orang bacanya Ibnu Katsir, Tabari, Qurtubi, Sam'ani. Kita bacanya sedikit. Nikmat memang ketika mengetahui sesuatu di mana orang lain mungkin belum tahu atau bahkan mungkin tidak belajar, nikmat. Tapi jangan membuat kita sombong. Kenapa? Yang jauh daripada kita, yang lebih dalam daripada kita, yang lebih banyak pengetahuannya dibandingkan kita, lebih banyak. Hingga Anda kemudian rendah hati. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Tetap semangat belajar ya. Tetap semangat belajar. Jangan kena talbis. Yang kita ketahui hanya sedikit. Dan ingat, semakin kita belajar, semakin kita tahu kita belum tahu apa-apa. Karena sangat luas. Ilmu apapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Rifkan, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, Barakallahu Fikum Ustaz, Fikum Barakallahu. Bagaimana menyikapi futur dalam kondisi pandemik? Mengingat kondisi seperti ini membuat kita serba sendiri. Baik sholat dan kajian serta teman-teman saat ini mungkin lebih memilih di rumah dengan keluarga. Tips dan trik agar terjaga dari godaan syaitan. Siap. Al-Mushahidun Al-Kiram. Harusnya Anda balik kondisinya. Karena sendirilah kemudian harusnya Anda bisa lebih mantap. Kalau berkeluarga, mungkin istri Anda sudah standby, Anda lambat. Anda sudah standby, istri Anda lambat, nunggu dulu. Anda istri sudah standby, anak Anda lambat, nunggu dulu. Nah, itu. Anda sendiri, Anda sudah siap sendiri, bahkan bisa on time. Harusnya bukan malah futur. Tadinya mungkin ada waktu untuk bergaul, hangout sama teman-teman, tentunya yang positif ya. Sekarang Anda di rumah, lebih banyak waktu bisa baca Quran dong. Tinggal Anda ngaturnya aja. Semuanya kembali kepada Anda tentunya. Anda yang bisa ngatur waktunya. Maka maksimalkan. Rehat, nggak ada masalah. No problem. Tapi Anda lebih banyak waktu padahal untuk beribadah bahkan mungkin lebih khusyuk. Maka jangan sampai kemudian karena pandemi kita malah turun dan futur. No. Wallahu a'lam bisa. Makanya ketika pandemi pun pengajian tetap jalan aja. Walaupun di rumah. Karena menuntut kita, khususnya mungkin para ustadz semua di luar sana, menuntut kita akhirnya terus belajar. Baca buku, baca materi, siapkan materi. Kalau misalkan tidak ada pengajian di masjid, kemudian di rumah pun tidak melaksanakan pengajian, wah betul, kemalasan akan datang. No, tetap pengajian. Akhirnya tetap belajar, tetap baca, tetap, yakni kemudian menyiapkan materi, hingga kemudian waktu kita, yakni sibuk untuk ketakwaan insyaAllah. Silakan bercengkrama, mungkin Anda belum berkeluarga, silakan mungkin ya, yakni ya, bisa chit-chat gitu ya sama teman, ya ala kadarnya lah ya. Tapi kalau sudah berkeluarga memang mungkin jauh lebih nyaman. Bisa bersendau gurau, bercengkrama dengan anak dan istri. Masuk waktu ibadah, ya beribadah. Semoga Allah SWT. Jadi yani, tips atau trik agar terjaga dari godaan syaitan, maksimalkan waktu Anda yang seharusnya bisa lebih baik dibandingkan hari-hari biasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kemudian full ibadah, no. Ada waktunya Anda juga santai, istirahat. Bersendau gurau ala kadarnya mungkin dengan teman. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau yang Anda maksudkan adalah kesendirian Anda kemudian membuat Anda lebih mudah bermaksiat ketika bersendirian, hilangkan sarananya. Tapi nggak bisa Ustaz, sarana saya ya handphone, hilangkan aplikasinya. Pokoknya putur kompasnya, putus jalurnya. Yang akan menghantarkan Anda ke sana. Yang menghantarkan Anda kepada kemalasan hingga kemudian. Gamenya full paid, gimana nggak dimainin? Gamenya full, hapus. Game gak ada, kemudian mengunjungi situs-situs gak benar, kuotanya dikurangin. Seperlunya untuk nyanyi. Mungkin Anda ingin bermedia sosial karena banyak manfaat juga di sana, seperti membaca dan membaca artikel para ustaz, nonton video para ustaz. Tapi dibatasin aja. Tapi kalau yang lost, wah bahaya juga. Sarananya Anda atur. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Okay. Barakallahu fikum Ustaz. Apa ada hukum halal haram kita mempelajari ilmu filsafat yang sekarang banyak buku beredar dan mata kuliah beberapa program studi? Kalau berkaitan filsafat tentang agama ya tentunya tidak. Gimana kita belajar agama kemudian rujukannya adalah para filosof dari Yunani? Yang bahkan mungkin sebagian di antaranya saja nggak beragama atau percaya banyak Tuhan. Nggak nyambung sudah. Tapi mungkin kalau falsafah dalam artian ilmu-ilmu yang lain, mungkin masih bisa diperdebatkan. Wallahu a'lam bishawab. Anda belajar agama, di antara goalnya agar Anda menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. Akidah Anda mantap, akhirnya Anda, iman Anda benar. Ibadah Anda bagus, akhirnya cara ibadah Anda sesuai dengan tuntunan. Sisanya, sibukkan diri untuk mensucikan hati dan jiwa dengan adab dan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di luar itu, sekedarnya saja. Ya, Allah Alam Bisab. Jangan sampai Anda malah ngambil mata kuliah itu. Mau jadi apa sebenarnya? Allah Alam Bisab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau berkaitan dengan filsafat dalam agama, no. Karena semuanya aqlani, kembali kepada akal. Padahal kita dalam Islam ini harus tunduk dengan syariat. Dan banyak hal enggak masuk akal. Kalau orang tidak ada ketundukannya, ya dia akan banyak tolak banyak hal dalam syariat ini. Dan itu Anda bisa dapatkan kalau Anda belajar filsafat ini. Bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan banyak keraguan-raguan yang Anda miliki dalam perkara agama. Kenapa? Karena fokusnya di akal. Akhirnya Anda menuhankan akal. Padahal dalam syariat ini banyak hal yang enggak masuk akal. Mengusap di atas dua khuf. Yang kotor kan yang di bawah khufnya itu. Yang diusap di atas. Coba pakai akal. Enggak masuk. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfala al-ka'bayn aula bil-mashi." Kalau agama itu pakai akal, sungguh yakni yang lebih utama diusap ketika pakai khuf, sepatu atau kaos kaki atau alas apapun yang menutupi kaki karena mungkin sangat dingin hingga kemudian ketika kita wudu di bagian kaki hanya kita ngambil air dan kita usap, harus yang diusap yang di bawah, kata Ali bin Abi Thalib. Itu kalau pakai akal. Tapi aku melihat Nabi Muhammad mengusap di atasnya. Enggak masuk. Tapi itulah ketundukan kita akan syariat. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir. Sorry. Masih dari Rifkan baru masuk ini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi orang yang karena tutur katanya yang manis membuat orang lain terpojok karena suatu kesalahannya, tetapi di depan orang banyak kita yang mendengar pun jadi tidak enak, apalagi kita tahu orang yang menasihati ini lagi ada kepentingan dan karena iri. Apakah benar itu nasihat? Bukan jadi sengaja mempermalukan orang lain. Kalau Anda ingin menasihati orang, salah prakteknya. Kita tidak bahas dia iri misalnya. Kita betul-betul bahas dia ingin menasihati orang lain, tapi caranya salah. Imam Syafi'i pernah berkata demikian. Nasihati aku dalam kesendirian. Kalau kamu menasihatiku di depan khalayak ramai, kamu namanya mempermalukanku. Betul, kita pasti punya salah, manusia kok, kita pasti punya salah. Tapi kalau kemudian kita dinasihati di depan khalayak ramai, akhirnya semua orang tahu kesalahan kita yang harusnya kita tutupi. Empat mata, ambil tangannya, nasihati empat mata. Ingkari kemaksiatan teman Anda, nasihati dia, tetap cintai dia karena dia seorang muslim. Tapi aibnya jangan dibongkar. Begitu seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar. Maksiatnya diingkari, orangnya dinasihati, aibnya ditutupi. Kita enggak bahas dia sedang iri. Tapi kalau misalnya memang dorongannya karena iri, berarti memang intinya ingin mempermalukan, bukan nasihat. Tujuannya memang bukan nasihat, karena ingin mempermalukan. Kenapa? Karena mungkin yang dipermalukan padanya ada kenikmatan yang dia inginkan dan dia enggak punya. Bagaimana Anda menyikapinya? Maka Anda harus mengingatkan yang ngasih nasihat ini, tidak seperti itu seharusnya ngasih nasihat. Dan Anda menasihatinya, jangan di hadapan khalayak. Anda sama juga kalau begitu. Tapi empat mata, ya wallahu alam bisa. Barakallahu fiik. Yang terakhir. Satu, dua. Dari Rifkan tadi ada tiga, lima. Ini yang terakhir, pertanyaan keenam. Bismillah Ustaz, bagaimana cara menghapus dosa zina mata dan telinga? Bertaubat. Dan kemudian, yakni tinggalkan. Karena di antara persyaratan bertaubat adalah meninggalkan maksiatnya. Dalam hal ini adalah maksiat mata, maka jangan lakukan lagi maksiat itu yang berkaitan dengan mata. Dalam hal ini adalah maksiat atau zina telinga, maka bentuk taubatnya adalah meninggalkan maksiat tersebut yang Anda lakukan dengan telinga. Selesai. Dan tentunya ada penyesalan, ada tekad kuat untuk tidak mengulangi. Maka selama ruh dikandung badan, matahari belum terbit dari barat, insyaallah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.